sakit hati kamu yang dulu aku andalkan, selalu pergi dalam setiap pertikaian. Lagi dan lagi aku mengalah, dan ku dan aku selalu merendah. Jika perpisahan yang kau tuju, ku ikhlaskan hati jika kau berlalu. Aku tak pernah membangkit kekuranganmu, aku tak mampu tunjukkan sikap kasarku. Selalu kau menganggapku hina, jika kau begitu putus saja. Thank you.